الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظم شأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فضل عليهم بركاته ومقامه فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka dengan berkat rahmat dari Allah, hatimu menjadi lembut terhadap mereka. Jika sekiranya engkau bersikap kasar dan hatimu keras, niscaya mereka akan jauh dari sisimu. Berilah maaf kepada mereka. Mohonkanlah ampunan bagi mereka, namun tetaplah bermusyawarah pada mereka atas perkara itu. Apabila engkau telah memiliki tekad yang bulat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang Jumat, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa saya mudah-mudahan pada siang di hari Jumat yang penuh berkah dan maghfirah ini, Allah menatap kita dengan kasih sayangnya. Dan Allah memberikan kepada kita serta keluarga kita rahmat dan ampunannya. Sidang Jumat rahimahumullah. Inilah saatnya di mana kita kembali berupaya untuk melembutkan hati. Tahliful qulub, tazkiyatul qulub, melembutkan dan menyucikan hati adalah misi besar yang kita emban dalam kehidupan ini. Karena hati inilah motor dan poros dari aktivitas kita, performance kita, attitude kita. Maka sangat penting apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Qayyim. Dia mengatakan banyak sekali hati manusia yang menjadi keras. Dan karena kekerasan hati itulah maka mereka tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah kebaikan. Biasanya kata beliau, wasadal qalbu bi amrayn. Kerasnya hati seseorang itu karena dua perkara. Yang pertama, adzambu, yaitu perbuatan dosa. Yang kedua, al-ghaflah, karena ia lalai. Berbuat dosa dan lalai bisa membekukan bahkan mematikan mata hati kita. Wajala'uhu bisyai'ain. Namun demikian bisa kembali hati itu dikilapkan dengan dua hal. Yang pertama, adzikru. Lebih banyak kita mengingat Allah, berzikir kepadanya. Yang kedua, wal istighfar, dan secara sadar memohon ampun kepadanya. Zikrullah artinya hafizah fi dzihni. Kita menyimpan Allah, merekam Allah dalam ingatan kita. Sidang Jumat rahimakumullah, ini sangat penting terlebih ketika eskalasi politik akhir-akhir ini meninggi. Ketika kita melihat di negeri ini memang posisi politik masih sebagai panglima sehingga seluruh perhatian masyarakat, mayoritas masyarakat kita tertuju pada masalah-masalah politik. Rasulullah SAW pernah satu ketika sambil menundukkan kepala berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku khawatir satu ketika nanti menimpa umatku sanawat khuddah. Ada sekelompok umatku, mereka mengalami hari-hari yang penuh dengan tipu daya. Tahun-tahun yang melelahkan mereka. Mereka dilumbung berbagai petaka dan mereka dihinggapi oleh dahul umam, penyakit-penyakit sosial. Ada sahabat yang bertanya kepada beliau, apa fenomena sanawat khuddah itu ya Rasulullah? Bagaimana gejala-gejala sanawat khuddah, tahun-tahun yang penuh tipu daya, hari-hari yang sangat melelahkan itu? Nabi mengatakan, di hari-hari itu di mana sebetulnya mereka sedang mengalami kesulitan itu, tapi mereka begitu bergairah untuk tanafus fi dunia, merebut posisi dunia, wattabaghut, mereka saling menumbuhkan kebencian, wattahasud, penuh dengan hasud, penuh dengan ghibah, namimah, upaya menjatuhkan di antara mereka, hatta yakunal batin, hatta yakunal haraj, sehingga situasinya itu menjadi sangat kacau nantinya, kejadian yang tidak mereka inginkan terjadi, kesulitan mereka hadapi. Masih menunduk, Nabi juga mengatakan mereka juga akan dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial. Dan pada masa itu, kata Rasulullah, terjadi apa yang disebut dengan da'ul umam, penyakit umat, penyakit sosial. Kembali sahabat-sahabat Nabi bertanya, apa itu da'ul umam? Bagaimana tanda-tanda da'ul umam itu? Nabi menjelaskan, yukazabu bihas sabiq. Pada masa itu orang yang benar didustakan. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang-orang yang dusta dianggap benar. Wa yukhadu fiha al-amin. Orang-orang jujur dikhianati, ditinggalkan. Wa yastaminu fiha wa yanthiqu fiha ruwaydah. Dan pada masa yang penuh dengan fitnah itu banyak berorasi ruwaibidah. Wa ma ruwaibidah tu ya Rasulullah? Kembali sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi mengatakan ruwaibidah itu adalah rajulun tafihun yang tiqu bi amril ummah. Pada hari-hari itu banyak sekali ruwaibidah, yaitu rajulun tafih, laki-laki atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki komitmen, tapi berorasi, dan isi orasi mereka adalah kepentingan umat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, rasanya apa yang pernah disinyalir Rasulullah itu dikhawatirkan beliau tengah dialami oleh bangsa ini. Kalau kita tidak kembalikan hati kita kepada Allah, kalau kita tidak kembali melembutkan hati ini kepada Allah, maka bisa jadi hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan ini isinya adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Sidang Jumat rahimahumullah, kita tengok bagaimana jejak langkah beliau selaku pemimpin pada masanya. Kita yakin, kita tahu, kita mengerti, kita pahami, kita yakini bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Beliau adalah teladan kebajikan bagi semua aspek kehidupan manusia. Ratusan bahkan mungkin ribuan buku telah ditulis tentang beliau, dari sisi-sisi yang begitu istimewa yang beliau miliki. Dan memang semua sisi kehidupan beliau berisi keistimewaan-keistimewaan. Dalam sebuah kitab yang bernama Nizamatul Khidmah As-Sa'iyah, disebutkan bahwa kehebatan Rasulullah selaku pemimpin paling tidak bisa kita lihat dari 10 attitude yang dimiliki beliau. Apa saja yang kira-kira dimiliki Rasulullah SAW dan idealnya ini menjadi referensi kita untuk memilih pemimpin. Yang pertama, kehebatan Rasulullah sebagai pemimpin itu adalah karena beliau mampu memberikan keputusan secara tepat, adil, dan benar. PR besar setiap pemimpin adalah memberikan keputusan. Dan Nabi telah mencontohkan itu dalam berbagai situasi, keputusannya selalu tepat, adil, dan benar. Yang kedua, beliau seorang sosok pemimpin yang berani, yang memiliki kemauan tekad yang kuat dan mantap. Nabi tidak pernah ragu-ragu mengambil keputusan apabila memang keputusan itu harus diambil. Namun, wisdom atau kebijakan selalu mengiringi langkah beliau dalam mengambil keputusan-keputusannya. Yang ketiga, beliau adalah seorang pemimpin yang siap memikul tanggung jawab tanpa keraguan. Sifat berikutnya, beliau seorang pemimpin, seorang leader yang sangat menguasai prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen. Beliau mampu menempatkan setiap staf sesuai dengan porsi dan skillnya masing-masing. Beliau mampu melihat apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabatnya, kekhususan atau keistimewaan beliau atau mereka, sehingga beliau akan tempatkan pada pos-pos yang sangat tepat, yang kemudian mereka tunaikan tugas-tugas itu dengan baik. Berikutnya, Nabi adalah seorang yang memiliki tingkat emosional yang sangat stabil. Tidak mudah berubah. Tidak mudah beliau lemah ketika posisi yang beliau hadapi sangat sulit. Beliau seorang yang tidak kemudian merasa berjaya karena menang dan berduka karena mengalami kekalahan. Karena misi yang beliau bawa adalah li'ilah kalimatillah. Sifat berikutnya adalah beliau sangat memahami watak dan tabiat serta kecenderungan orang-orang yang dicintainya atau ring satu yang dibawahinya. Nabi sangat mengenal satu persatu watak sahabat-sahabatnya. Maka kita dapati dalam berbagai hadis, bisa jadi ada pertanyaan yang sama dari beberapa sahabat yang berbeda. Katakanlah misalnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Tapi karena Nabi memahami karakter, psikologi, kondisi, situasi sahabat-sahabatnya, ada beberapa jawaban Nabi yang berbeda dari pertanyaan yang sama. Jawaban itu diberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan sang penanya. Satu ketika Nabi mengatakan sholat pada waktunya. Kali lain Nabi mengatakan jihad fisabilillah. Hari yang lain Nabi mengatakan pada sahabat tertentu adalah birrul walidain. Anda berbakti kepada kedua orang tua. Karena bisa jadi di sisi-sisi itulah mereka mengalami kelemahan. Dan di sisi yang lain mereka telah sempurna. Sifat Nabi yang lain dalam memimpin adalah beliau menaruh kepercayaan antara dirinya dan jamaahnya dan sahabat-sahabatnya. Beliau tidak mudah untuk diprovokasi. Beliau tidak mudah untuk dihancurkan kekuatannya dengan isu fitnah dan lain sebagainya. Nabi betul-betul memegang teguh apa yang dikatakan Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran mengingatkan kalau seandainya datang seorang fasik yang membawa berita, maka hendaklah berita itu diklarifikasi lebih dahulu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan itu kepada Nabi dan kepada kita sekalian. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik yang membawa data, yang membawa informasi, fatabayyanu, maka tolong klarifikasi terlebih dahulu, tolong dicek terlebih dahulu. Jangan sampai kita percaya begitu saja, mengikuti alur informasi, kemudian mengambil keputusan dan bertindak, padahal keputusan atau tindakan yang kita ambil itu kemudian merugikan orang lain karena informasi yang tidak kita klarifikasi terlebih dahulu. Sifat Rasulullah SAW yang lainnya dalam memimpin begitu indah, hadirin. Beliau adalah sosok pribadi yang sangat kuat dan memberikan pengaruh positif kepada siapapun. Dan beliau adalah seorang yang sangat bersih serta amanah dalam memimpin. Sidang Jumat rahimahumullah, kepemimpinan dalam Islam merupakan sesuatu yang mesti. Bahwa setiap kita Dalam satu hadis dikatakan, kalaupun anda bertiga melakukan perjalanan, maka harus ada salah seorang di antara kalian yang anda angkat sebagai pemimpin kalian. Karena tidak mungkin sesuatu cita-cita itu bisa kita capai tanpa kolektivitas, tanpa kejamaahan. Terlebih bangsa yang sangat besar ini. Dan Nabi telah menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana beliau seorang hamba Allah yang mampu menjadikan bahasa langit menjadi bahasa bumi. Mampu menerapkan nilai-nilai normatif menjadi positif. Mampu menjadikan hal-hal yang bersifat ideal menjadi faktual. Mampu merealisasikan setiap harapan menjadi kenyataan. Karena apa? Karena adanya kesungguhan beliau. Adanya kejujuran beliau. Dan yang paling utama adalah beliau memimpin penuh dengan kasih sayang kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kita berharap mudah-mudahan proses demokrasi bangsa ini akan menghasilkan para pemimpin yang amanah. Pemimpin yang mencintai rakyat ini dan pemimpin yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل الله رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, mari kita tutup khutbah kedua ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan situasi apapun yang kita alami, maka hati dan jiwa kita senantiasa mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita perlindungan dan keselamatannya. Allah memberikan kepada kita sekalian petunjuk dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang fana ini, yang sebentar ini, menuju alam akhirat dengan damai dan sejahtera. Dan mudah-mudahan kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai akan senantiasa dijaga oleh Allah, dijauhkan dari berbagai fitnah, fitnah dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم يا من هو أحد بلا ضد يا من هو فرد بلا ند يا من هو صمد بلا عيب يا من هو وتر بلا كيف يا من هو قاض بلا حيف يا من هو رب بلا وازر يا من هو عزيز بلا ذل يا من هو غني بلا فقر يا من هو مالك بلا عدل يا من هو موصوف بلا شابه. يا الله يا تهان كمي, izinkanlah kami hamba-hambamu mengangkat tangan kami di siang hari Jumat yang penuh berkah ini di hadapan kemahabesaran-Mu. Wahai Tuhan yang Esa tanpa tandingan, wahai Dia yang sendiri tanpa persaingan, wahai Dia yang maha mandiri tanpa kekurangan, wahai Zat yang maha tunggal tanpa perubahan, wahai Zat yang maha menghakimi tanpa ketidakadilan, wahai Tuhan yang tidak membutuhkan pertolongan, wahai Tuhan yang maha mulia tanpa kehinaan, wahai yang maha kaya tanpa kefakiran, wahai yang maha raja tanpa pergantian, wahai yang maha sempurna sifat-sifatnya tanpa penyerupaan. Allahumma ya Rabbana, innaka qadirun ala ma tasha' wa tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maha mampu atas segala sesuatu, Engkau maha kuasa atas seluruh ciptaan-Mu. Engkau anugerahkan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau runtuhkan kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki. Di genggaman-Mu-lah ya Allah, sumber segala kebaikan. Sungguh Engkaulah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau gantikan malam dengan siang. Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Engkau keluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rizki kepada hamba-hambamu yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami ya Allah. Bimbinglah kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni juga ya Allah kesalahan kedua ibu bapa kami, istri, anak dan keturunan kami, serta orang-orang yang kami cintai. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man ahabbak wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbal asya' ilayna. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sangat mengharapkan cintamu, cinta nabimu, cintanya orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami pada apa-apa yang dapat kami rebut cintamu. Kumpulkan kami, ya Allah, di dunia yang fana ini, dengan orang-orang yang mencintai kami dan mencintaimu. Lalu kumpulkan kelak kami di akhirat nanti, ya Allah, di surgamu, bersama kedua ibu bapa kami, bersama keluarga kami, bersama guru-guru kami, bersama orang-orang yang mencintai kami dan mencintaimu. Allahumma inna na'udzu bika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari berbagai fitnah dan musibah dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fa razakallahu akbar.